tiada yang tahu kemana aku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Mungkin di kanku daki lautan ku sedari. Lautan ku.